Beta, cuma mau bicara. Kasih beta satu kesempatan. Jangan alibi begitu saja. Memang beta tahu beta salah. Beta paling menyesal. So bikin semua ini pasti. Maaf, maafkan beta. So bikin nona pun hati luka. Ampun beta jua. Sendiri, cinta ini. Oh, sayangnya.